Dan di antara keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, kata beliau, dan di antara bentuk lutfillah, bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kata beliau dalam menerangkan hadis ini, bahwasanya akan selalu ada di umat ini orang-orang yang memperjuangkan Islam. Kadang kita enggak ngerasa itu, saking lembutnya. Dan kata beliau memberikan faedah yang lain, dan kelompok ini yang memperjuangkan Islam ini dengan faham yang benar dan lurus ini, bisa di barat, bisa di timur, dan bisa di penjuru bumi mana saja, dan mungkin sedikit. Artinya sudahlah dia di pojok dunia dan jumlahnya sedikit, tapi akan selalu ada yang demikian. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah, maksudnya hari kiamat di antara maknanya. Walaupun kita pahami bahwasanya orang-orang yang beriman yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala akan wafat sebelum terjadi huru-hara hari kiamat. Dalam Sahih Muslim disebutkan, innallaha yab'atsu rihan minal yaman fala yabqa ahadun ala wajhil ardi fi qalbihi mithqala habatin min iman illa qabadathu. Aqamaqal. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghembuskan angin dari arah negeri Yaman yang tidak akan membiarkan seorang pun di muka bumi, walaupun dia hanya memiliki iman sekecil biji sawi, menghirup udara atau angin yang Allah hembuskan tersebut, illa qabadathu, kecuali dia akan mati. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya yang namanya mati, ya tentunya yang mencabut malaikat maut ya. Jangan dipahami bahwasanya yang mencabutnya adalah angin. Malaikat maut jumlahnya cuma satu, tapi tentunya asistennya yang membantunya sangat banyak. Artinya orang-orang yang beriman dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala akan ada sampai hari itu. Karena jika sudah tegak hari kiamat, maka tidak ada yang mengalami huru-hara hari kiamat, kengerian hari kiamat, itu kecuali orang-orang yang buruk saja. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min syiraril khalqi man tudrihukumus sa'ah, man tudrikuhumus sa'ah, walladzina yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajida. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk adalah orang-orang yang mengalami kengerian hari kiamat. Makanya di antara keutamaan orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mendapatkan keamanan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan, bertauhid dia. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan. Di banyak tafsir menyebutkan, di antaranya Ibnu Katsir, al-amnu minal makhawifi wal makarihi yaumal qiyamah. Mereka akan mendapatkan keamanan dari makhawif, hal-hal yang menakutkan, wal makarih, hal-hal yang tidak disukai, dari huru-hara hari kiamat. Ngeri jemaah. Setelah surah Abasa saja, setelah surah Abasa itu rata-rata itu tentang huru-hara hari kiamat itu. Al-infitar, al-insyiqaq, semua tentang ngerinya huru-hara hari kiamat. Tidak bisa dibayangkan ngerinya hari kiamat. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka akan mati sebelum hari itu datang. Karena yang mengalami kengerian hari kiamat hanya orang-orang yang buruk saja, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, bisa jadi kelompok tersebut di barat, di timur, utara, selatan, dan sangat mungkin jumlahnya sangat sedikit, tapi dia akan selalu ada. Dan sekarang jamaah, memang dakwah itu, ya ini bukan sekarang saja ya, sejak awal 90-an dakwah itu sudah sampai negeri-negeri di sekitar kutub. Kalau sekarang sudah di kutub, dari awal 90-an itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mereka salat dan berpuasa ketika mereka itu mengalami siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan, negeri-negeri di sekitar kutub. Dan sekarang Anda lihat saja, mungkin di Google gampang ya dicari. Masjid di kutub ada. Utara dan selatan. Artinya Islam memang sudah sampai sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya kata Syekh Shalih Fauzan, kelompok ini, satu golongan ini akan selalu ada. Yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya jamaah sekalian rahimakumullah hanya berusaha menjalankan ketaatan, dan dengannya secara tidak langsung kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mulailah mungkin dengan diri sendiri, kemudian dengan lingkup yang kecil, keluarga Anda. Akan selalu ada orang yang demikian menegakkan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, keterangan beliau, perhatikan, mungkin ulun ingin sebutkan juga malam ini sampai dalil nomor 39 ya, karena ini cukup nyambung ya dengan al-ghuraba ini. Kata beliau hafizullah taala Ustaz Yazid, buku zikir dan itu sudah dapat semua, Pak? Oh, ada yang belum dapat? Itu ada yang belum dapat. Di akhwatnya sudah dapat semua? Tadi kita bawa 300 sih. Oh, ada yang belum dapat ya? Bagi dulu, bagi dulu. Mas Bejo nanti ada tambahan gampang ya. Kita berpicik bahasa. Oke. Itu lagi tuh, belum tuh, Bejo. Akhwatnya sudah semua ya? Oh, akhwatnya enggak ada. Ya udah enggak apa-apa. Iya. Kalau akhwatnya enggak ada, kita ya ini mungkin porsi kita jadi lebih banyak, Pak. Habis ini kita makan martabak sama terang bulan. Serius. Mun pian nambah isa pian bulik lah karena dapat pian. Jadi sekarang luruskan niat. Pian salat isa pengen dapat martabak atau bah, namun bulik karena dapat martabak ya. Oke. Karena kita belinya sedikit, jadi nanti kita rayahan, kata orang, oh, kita nanti rebutan ya. Kalau bisa kita pasang di atas ya. Jadi ya, gak mesti 17 Agustus kita rebutan. Orang maulidan ya kita rebutan martabak ya. Sama lah kita merayakan juga ya. Jamaah, perhatikan halaman 122. Kebaikan ini akan tetap ada bersamaan dengan berjalannya waktu dan berbeda-bedanya tempat. Makanya tadi Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, gak mesti di timur, bisa di barat dan juga tempat yang lain. Akan selalu ada kebenaran itu, karena akan selalu ada orang yang membela agama ini. Dan itu diantara bentuk lutfullah, lutfillah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita gak ngerasa, kita gak tahu. Allah akan tunjuk orang-orang tertentu di belahan bumi tertentu yang selalu akan menegakkan agama Islam yang benar ini. Tidak dapat dilenyapkan oleh rencana pembuat makar, dan tidak dapat dikekang oleh makar para pembuat tipu daya. Enggak akan. Makanya kalau sebagian pian atau semua pian nonton kutipan 7 menit ceramahnya Ustaz Yazid, ini kan kurang lebih nih. Jadi sabar aja. Enggak usah kemudian yakni ribut dan heboh dulu. Tapi kalau ada orang yang bertanya kepada Anda, terangkan. Karena akhirnya ketika Pak Menteri itu mengatakan demikian, orang yang belum tahu ingin cari tahu. Ada apa sih sebenarnya hukum jenggot? Ada apa sih sebenarnya dengan celana cingkrang? Ada apa sih sebenarnya dengan cadar? Ya jemaah. Lihat imbas baiknya dibalik. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah seperti ancaman atau tekanan. Orang malah pengen tahu. Oh, rupanya sebagian kaum muslimin selama ini yang mereka melihara ada sandarannya toh. Ada perintahnya, ada contohnya. Aduh, tapi saya belum bisa. Ah, minimal ketika Anda belum bisa jangan ngejek orang. Minimal ketika Anda belum bisa, Anda jangan kemudian mencaci maki syariatnya karena Anda belum bisa. Ketakwaan masing-masing kita berbeda, jamaah. Bukan berarti ulun katakan siapapun di antara pian yang sudah bercadar, hei akhwan, yang memelihara jenggotnya, hei ikhwan, dan juga celananya dan sepatah kaki, kita lebih saleh. Enggak, enggak. Kita hanya ingin merespon cepat perintah dan juga larangan aja. Nabi Muhammad memeliharanya dan menyabdakannya. Nabi Muhammad memeliharanya dan juga yakni memerintahkannya. Kalau pakai kaidah al-amru yaqtadil wujub, bisa wajib hukumnya jamaah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, a'ful liha, arkhul liha, khaliful yahud wal musyrikin, khaliful musyrikin wal yahud, a'ful liha wa qassus syawarib. Peliharalah jenggot, biarkanlah jenggot, maksudnya biarkan dia tumbuh, jangan dicukur. Bahkan untuk sebagian teman-teman nih yang mungkin dulunya yakni afiliasinya ke Nahdlatul Ulama NU, mungkin Anda sudah baca yang namanya Kitab Ihya Ulumuddin, pasti bacalah sudah ya. Itu kan perkataan Imam Al-Ghazali juga. Beliau menyebutkan ini di antara ciri-ciri kelelakian. Walaupun Anda tumbuhnya enggak lebat, mungkin sedikit, bahkan mungkin hitungan helai saja, pelihara aja. Kenapa? Karena Anda berpahala ngikuti perintah. Bahkan dikatakan kepada Syekh Al-Utsaimin ketika ditanya, Syekh, di daerah kami ada dua imam. Bacaannya sama, hafalannya sama. Tapi yang satu ngerokok, tapi dia memelihara jenggot. Yang satu ini enggak ngerokok, cuman dia pencukur jenggot. Mana di antara keduanya, Syekh, yang kami lebih kedepankan? Yang memelihara jenggot. Karena ketika sholat enggak bakal dia ngerokok. Ya iyalah. Kalau pindah bandara ya lo, sebelum takbir Anda rokok di sini. Tapi belum menyala pang, tapi dia ndak di sini ya lo. Pas takbir tegawil gugur ke baju. Karena rokok masuk, yang namanya makmum ini mengikuti sabda Nabi Muhammad, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, semasjidan nah ya, semasjid. Aduh, tambah pulang kayak ini lah, arafik tuh. Itu masih gugurnya ke baju. Tak gugur ke selawar pulang, semasjidan begoyang. Maka lawang terbuka, orang lewat, dasar sesat masjidnya jera. Dasar bujur jar orangnya. Allah anam bismillah. Ya jemaah, Anda yani ketika belum bisa melakukannya, minimal tidak mengejeknya, diem aja udah. Anda sadari bahwasanya, oh, saya tidak seperti mereka ya. Mereka begitu cepat merespon perintah dan juga begitu cepat meninggalkan larangan. Dan ini jemaah kata Syekh Shalih Fauzan, di antara sebab cepat dan lambatnya kita nanti ketika melewati as-sirat, respon cepat dengan perintah dan juga larangan, itu adalah di antara yang menyebabkan seorang nanti cepat atau lambat melewati as-sirat. Jadi sebagian kaum muslimin ini mereka hanya merespon cepat. Diperintahkan, dilakukannya. Riset tentang manfaatnya, itu kan sekarang-sekarang diriset sama orang. Manfaatnya laki-laki memelihara jenggot secara ilmu kesehatan. Tapi ketika misalnya jurnal itu belum kita baca pun, Nabi Muhammad perintahkan, kita pelihara. Selesai. Bahkan itu diantara perintah Nabi Muhammad untuk supaya kita berselisih atau berbeda dengan orang musyrikin atau Yahudi. Walaupun mungkin sebagian orang Yahudi sekarang juga memeliharanya. Tapi karena alasan fashion saja. Kata Nabi Muhammad SAW, berbedalah kalian, tampil bedalah kalian, selisihilah. Nah, tolong nanti jangan dipotong bagian itu ya. Nanti kayak Pak Mahfud MD lagi. Jadi bully enggak boleh ya, enggak boleh. Enggak ada kerjaannya. Subhanallah, bahaya sekali jemaah. Ya, Anda bikin-bikin video, potong-potong video kemudian untuk mengejek orang. Anda kira videonya kemudian akan hilang. Bisa bertahun-tahun tuh. Dari kreativitas tangan Anda, dosa Anda ngalir terus. Wajar seorang salah bicara. Video-video yang pian tonton di Rifkon TV, pian kira kemudian mulus, belepotan juga, kemudian kat, ulang lagi tat, salah ngomong. Kayak barusan seperti yang tadi. Selisihilah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyriki. Bagaimana dengan menyelisih mereka? A'ful liha, peliharalah jenggot. waqasus syawarib, dan cukurlah kumis. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ma itu menunjukkan keumuman apa saja. Ingat ya, ulun sering menyampaikan ini, yang namanya cara berpakaian itu bukan sunnah. Cara berpakaian itu kembali kepada adat istiadat masing-masing negeri, atau bahkan mungkin tempat lebih spesifik. Enggak ada hubungannya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cara berpakaian kembali kepada adat negeri itu. Tetapi kalau misalnya Nabi Muhammad memberikan satu pakem, dua atau tiga dalam tata cara berpakaian, maka itu berlaku untuk semua negeri, untuk semua kaum muslimin. Contoh seperti beliau lebih mengutamakan warna putih dibandingkan warna yang lain, maka ketika seorang memakainya ada pahala yang dia dapatkan, wajib dia dapat pahala, kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid, karena dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu di antara yang Nabi Muhammad berikan pakemnya. Apa itu? Semua yang di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Nah, ini ancaman. Kalau sudah ada ancaman neraka, berarti dosa besar. Teman-teman ini hanya merespon cepat larangan Nabi Muhammad, makanya mereka potong celananya, bagian bawah celananya, gamisnya, ketika pakai sarung juga, semuanya di atas mata kaki. Kenapa? Hanya merespon. Ketakwaan seorang berbeda-beda satu sama lain. Tapi kan kalau misalnya, tapi kan larangannya itu ditakutkan nanti kalau sombong, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Nabi Muhammad bersabda, iyakum wal isbal wa isbalul izar, fa innaha minal makhilah atau minal makhyalah. Hindari kalian dari berbuat isbal, dan khususnya isbal dalam masalah sarung atau pakaian yang lain, karena tadi dalil yang pertama umum, pakaian apapun. Untuk kamu laki-laki ya, kalau perempuan malah harus yang mereka panjangkan, bahkan mungkin sampai satu jengkal pun boleh. Ketika kena najis pun, maka tanah berikutnya akan membersihkannya. Hindarlah kalian dari isbal, melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, dan juga isbal izar, melabuhkan pakaian di bawah mata kaki, dan itu berkaitan dengan sarung atau yakni celana atau gamis. Fa innaha minal makhilah atau makhil, karena ia bagian dari kesombongan. Walaupun Anda enggak sombong, ia bagian dari kesombongan, tinggalkan. Ingat, iman salah satu di antara kita dan yang lainnya berbeda. Sebagian hanya merespon cepat, semoga mereka istiqomah, yang belum bisa minimal tidak mengejek, minimal tidak membuli. Karena dari pertama Anda sudah kalah ilmu dengan orang-orang yang melakukan, mereka sudah tahu, Anda belum. Sudahlah belum tahu, ketika dikasih tahu malah ngejek pula. Double Anda kalahnya sama orang-orang yang mempraktekkan. Baik itu memelihara celana di bawah mata kaki, memelihara celana di atas mata kaki, kemudian juga memelihara jenggot mereka. Wallahu a'lam bissawab. Dulu jamaah sekalian rahimakumullah, ketika awal-awal tumbuh juga ulun ya sangat sedikit, pelan-pelan ya dia nambah sendiri. Terlepas dari terkadang pas wudu pacul 1-2. Ya kan? Kadang-kadang ya kayak rambut juga rontok. Apalagi mungkin sebagian di antara kita punya penyakit misalnya kanker kah, itu biasanya bulu di tubuhnya bisa rontok semua. Bukan cuma rambut, yang lain juga kalau ada penyakit dari dalam. Beda-beda. Lain kasusnya Anda wudu tapi Anda kemudian pakai pingset. Itu dasar mencabuti lah. Jangan ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya kalau cadar itu lebih kepada sunnah ya. Maka ketika sebagian komunitas menggunakannya, ya tentunya lebih utama dibandingkan yang lain. Tapi memang pendapat jumhur, ia tidak wajib. Ia tidak wajib. Wallahu a'lam bissawab. Berkaitan dengan alasan fitnah yang muncul ketika wajah dibuka, itu alasan yang lain. Mungkin karena si perempuan yang sangat cantik memfitnah kaum laki-laki, maka sebaiknya dia menggunakan cadar. Atau kemudian karena dia menggunakannya di tempat yang mungkin enggak umum di situ kemudian menggunakannya, kayak misalnya kita di Indonesia dulu awal-awal gitu ya, ketika gamis belum umum, maka ketika Anda memakainya orang jadi, itu menjadi fitnah namanya. Maka ketika sudah umum, apalagi sekarang cadar, perkara yang sudah sangat biasa, bukan fitnah lagi untuk sisi pandangan dari situ ya. Artinya Karena di Banjarmasin jarang pakai. Enggak, sudah banyak yang pakai. Sudah sangat banyak yang pakai. Dan memang betul jamaah sekalian rahimakumullah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan para ulama Saudi Arabia levelnya memang mewajibkan. Mereka levelnya mewajibkan dengan alasan. Alasan fitnah yang pertama tadi, karena cantiknya perempuan-perempuan mereka. Ya jemaah. Kalau misalnya bertanya, bagaimana kalau laki-laki terlampau ganteng? Tahukah Anda berita ada orang yang dideportasi dari Saudi Arabia karena sangat ganteng? Ya, sama. Sikap mereka untuk menjaga fitnah luar biasa. Luar biasa. Dan itu memang yakni fatwa berdasarkan yakni kebutuhan negeri tertentu dan itu ijtihad para ulama Saudi Arabia. Yang melecehkan Arab, yang kemudian yakni menghina Arab, mereka mewajibkan atau mengharuskan karena memang yakni hasrat seksualnya ketinggian, pikirannya cuma selangkangan doang. Anda enggak pernah ke Arab sih? Coba sekali-kali pergi umroh. Mungkin Anda berhenti ngomong begitu. Mungkin yang Anda lihat di Saudi Arabia misalnya, perempuan-perempuan Arab yang tidak bercadar, itu mesti bukan orang Saudi. Mesti dari negeri yang lain. Bahkan mungkin bisa juga dari Syam. Dia, mungkin dia orang Jordan, dia mungkin orang yakni Palestina. Ya. Orang Saudi pasti pakai cadar. Bahkan level matanya mereka tutup. Karena sangat cantik jamaah. Dari mana ulun tahu, ustadz-ustadz kami dulu itu dari Saudi Arabia langsung. Kenapa sampai detik ini menjadi sebuah kebanggaan di pesantren Islam Al-Irsyad, bahasanya nomor satu, semua pesantren akan mengakui itu. Bahkan para ustadz juga menyekolahkan anaknya di pesantren Islam Al-Irsyad. Karena dulu bisa dibilang yang pertama kali mempraktekkan guru bahasa Arab, langsung orang Arab itu pesantren kami. Tiap dua tahun dua orang gonta-ganti. Orang asli, jadi kita tahu idiomnya, tadi kita tahu bagaimana pelafalannya langsung, jadi kita tahu langsung, bukan kemudian bahasa Indonesia yang diarabkan. Terus terang dalam bahasa Arab, aku lebih sorah, saya mengatakan dengan terus terang. Tapi kalau di Indonesia kan terus istamir, terang, munir, ana istamir munir, nggak bisa begitu. Yang pernah ke pesantren pasti paham. Itu Indonesia diarabkan enggak? Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dari situlah kami tahu karena mereka punya anak. Dan anak-anaknya bermain seperti biasa. Sebelum mereka balik, kami mengalami waktu itu. Cantiknya luar biasa anak-anak mereka. Wallahu a'lam bissawab. Kadang-kadang gemes ya, gemes ya. Pengen nyubit anaknya, nyium emaknya ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jokes macam apa itu? Allah. Ya, jadi yang ngomong atau nuduh gitu ya. Wah, pikirnya yakni perempuan aja, hasrat seksualnya terlalu tinggi. Anda sekali-kali pergi umroh lah. Biar kemudian Anda tahu kenapa Nabi Muhammad sebutkan ras Arab itu lebih utama dibandingkan non-Arab. Karena kalau sudah ganteng sampai dideportasi, dikeluarkan dari Saudi Arabia. Laki-laki itu terkenal di awal tahun 2000-an. Dia disuruh keluar dari Saudi Arabia. Model, karena sangat ganteng orangnya. Dan memang ada yang seperti itu kan. Di Al-Quran, di surah Yusuf kan memang diceritakan seperti itu. Kita itu kalau misalnya tangan kita luka, itu ketika pertama kali kena sayatan kan kulit. Harusnya kemudian seorang akan terperanjat atau kaget. Bayangkan di dalam surah Yusuf, mereka ketika melihat Nabi Yusuf, itu kan gak ngerasa mereka waqafta'na aydiyahunna. Mereka menyayat tangan mereka. Padahal dikasih apel yang mereka sayat tangan. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa? Karena takjub melihat bagaimana gantengnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Muhammad mengiyakan itu. Nabi Muhammad ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan beliau mensifati Nabi Yusuf. Allah berikan dia kegantengan yang luar biasa. Cowok Nabi Muhammad laki-laki. Mengomentari laki-laki. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ada memang. Bisa, fitnah itu terjadi bisa memang dari laki-laki ke perempuan. Tapi yang paling banyak, yang lebih banyak adalah perempuan yang memfitnah kita kaum laki-laki. Jadi terkadang memang fatwa itu berkaitan dengan pertanyaan yang masuk dan keresahan yang ada di masyarakat negeri tertentu, ulamanya akhirnya berfatwa. Walaupun cukup kencang jamaah. Perseteruan antara Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Muhammad bin Nasir Al-Albani, beliau tidak mewajibkan, sampai buku karangan beliau itu enggak boleh masuk Saudi. Pian tahu. Karangan beliau tentang tidak wajibnya bercadar. Kita berbicara awal tahun 90-an ya. Bukan seperti sekarang kemudian mudah media kita bisa apa sih perkataan Syekh Albani tinggal googling, apa sih perkataan Syekh Albani tinggal YouTube. Dulu enggak, betul-betul buku, yang dibaca tuh buku. Dan bukunya enggak boleh masuk Saudi Arabia. Kenapa? Bukan berarti keras, karena ini penting untuk masyarakatnya. Kemudian mereka memfatwakan wajib. Jadi sekali-kali, bukan saya nyuruh ya, kalau misalnya Anda kapan-kapan umroh gitu ya, misalnya kada sengaja terlihat, pian akan benarkan perkataan ulun sekarang. Bujurlah, bungas benar. Dihigab ini, muhanya wah. Allah nam bisa. Lanjut ya. Kok sudah ada pertanyaan aja nih? Oh, afwan Ustaz. Ya saya maafkan. Minta tolong untuk para jamaah agar bisa maju merapat ke depan. Siap-siap. Ya, maju-maju. Ada yang baru datang dan di luar anginnya cukup kencang jamaah. Kasihan. Kencang dan berdebu. Kenapa saya tahu? Tadi saya di luar sholatnya. Terlambat. Maju-maju-maju. Ini masih kosong pojok sini juga. Maju. Oke, lanjut ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini kata Ustaz Yazid dalam videonya yang 7 menit itu, kita sabar aja. Sabar aja. Karena yakni makar ini makar orang-orang. Kalau sudah berbicara politik, aduh. Saya enggak mampu, enggak berani dan enggak mampu karena kalau sudah berbicara politik mesti ada agenda besar, kita enggak tahu. Udah kita santai aja. Tetap kita beramal karena mungkin besok kita mati. Yang jelas kita tahu info itu mungkin suatu saat dilarang. Maka Anda harus mempersiapkan diri. Hai ASN atau PNS dulu namanya, ASN. Antara Anda mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau kemudian taat kepada yakni pemerintah yang melarang sesuatu yang yakni sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kita cukup aneh sebenarnya di negeri yang mayoritas Islam, Islam malah dipojokkan. Tapi ambil sisi baiknya. Orang akhirnya pengen tahu, pengen belajar. Dan pengen lihat di banyak komen dengan video masing-masing ustaz, mau dari afiliasi apapun, semua mereka mengatakan dengan ilmunya. Ya, karena ini perkara dalam perkara ini adalah perkara dalam Islam yang sudah dibahas detail. Islam mengajarkan segala sesuatu bahkan sampai tata cara berpakaian. Itu diantara kesempurnaan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka bersabar aja. Ini orang yang mau makar, orang yang mau melakukan tipu daya, santai aja. Kenapa? Allah pasti tolong agama ini. Dengan caranya yang kita enggak tahu. Mesti ada orang yang tetap kemudian berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mungkin orang-orang tersebut misalnya ada di pemerintahan, kita enggak tahu. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu, silakan. Ganti kan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kebaikan ini akan tetap ada bersamaan dengan berjalannya waktu dan berbeda-bedanya tempat. Tidak dapat dilenyapkan oleh rencana pembuat makar dan tidak dapat dikekang oleh makar para pembuat tipu daya. Karena bisa jadi di balik itu semuanya tentunya adalah ini orang-orang Yahudi atau juga Nasrani. Karena dengan da'i-da'i mereka langsung tidak bisa kemudian merusak Islam. Makanya mereka lewat orang Islam itu sendiri. Kita sayangkan ya. Sudah kita bahas tentang para da'i yang menyuruh kepada neraka jahanam. Oleh karena itu, orang yang melecehkan golongan ini dari kalangan orang yang dibujuk hatinya oleh setan dan syahwat dan syubhat tidak akan dapat membahayakannya. Demikian pula orang yang menentang mereka dari kalangan orang yang terang-terangan menentangnya dan mengikrarkan permusuhan terhadapnya, dia enggak akan goyah ya. Tetap pokoknya tetap menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, taat Nabi Muhammad, meninggalkan yang beliau larang juga. Enggak peduli mereka dengan orang-orang yang kemudian enggak suka, mengejek, membuli, santai aja. Makanya itu juga yang sifat yang harus semua pian miliki, yang tidak perlu kemudian merespon cepat ketika diejek gitu ya. Merespon cepat perintah dan larangan itu bagus, tapi kalau ada orang membuli Anda kemudian membalasnya, itu yang mereka inginkan. Karena mungkin sebagian di antara kita dulunya sebelum ikut kajian mungkin preman gitu ya, atau sebelum ikut kajian yakni temperamental ya, gampang marah, cepat marah, dipancing sedikit, wah jangan. Ini rugi lamanya Anda ngaji, lamanya Anda, atau rugi perjalanan hijrah Anda jadinya. Ketika semua orang Anda tanggapi, sampaikan kebenaran, wamshi, qulil haqq wamshi, katakan kebenaran dan berlalulah dan berjalanlah. Yang mendapatkan hidayah Allah dari postingan kita, alhamdulillah. Yang tidak, semoga nanti Allah berikan hidayah lewat jalan yang lain, mungkin bukan dari postingan kita, mungkin dari postingan teman kita yang lain. Yang membenci, yang ngejek, yang ngebuli, abaikan. Tidak perlu kemudian diurusin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan kalau di Instagram di antara ciri-cirinya itu biasanya yakni followernya dikit, followingnya banyak, enggak pernah posting. Nah, itu tuh. Itu akun-akun abal-abal tuh. Ya, itu ciri-ciri. Ciri-ciri. Nol postingan, follower sangat sedikit, following banyak. Ya, karena dia bikin akun, follow, enggak ada yang follow dia, kenapa? Orang dia enggak dikenal. Makanya selama antum yakni bukan dai yang yakni terancam untuk dibunuh karena menyampaikan dakwah, pakai nama asli aja. Akun itu nama asli saja. Ya, mungkin kalau nama Anda 3 kata ya mungkin singkat jadi 2 enggak ada masalah, tapi nama asli. Karena antum tidak ada tujuan untuk tidak ada kemungkinan kemadharatan Karena orang-orang Syiah itu memang levelnya berani ngebunuh untuk orang yang bongkar keburukan mereka. Antum kan tidak di level itu. Udah, pakai nama asli saja. Karena imbas buruknya juga ketika akunnya abal-abal, antum ada niat baik, betul-betul niat baik nih. Ada kemudian akhwat yang yakni antum taksir, antum enggak direspon. Kenapa? Enggak jelas. Nama akunnya Embun Pagi. Apaan Embun Pagi? Paman underscore cilok. Apa? Aduh. Nama asli saja. Nama asli saja. M. Abdullah. M-nya tuh apa, akhi? Michael dong. Muhammad. Atau Marsudi bisa juga. Jamaah, lanjut. Golongan ini akan tetap di atas perintah Allah dengan senantiasa menunggu keputusan Allah. Sampai Allah wafatkan mereka, sampai Allah tegakkan hari kiamat. Perhatikan, berikut adalah satu perkataan beliau yang dicetak tebal, penting berarti. Dan di setiap poinnya mesti begini beliau, hafizullah ta'ala. Setiap pribadi dari golongan ini, dalam dakwahnya, pijakannya ialah memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Nah, pegangi itu. Tapi bukan berarti kemudian kita memperbaiki diri terus, nanti nunggu sempurna baru dakwah. Salah. Nanti gak dakwah-dakwah kalau begitu. Siapa di antara kita yang sempurna? Gak ada. Gak ada. Perbaiki diri, sambil memperbaiki diri, memungkinkan Anda untuk berdakwah, mungkin ke teman dekat. Untuk pasangan itu jelas ya, orang tua, paman bibi, kakak adik, mungkin teman dekat. Maka berdakwahlah. Perbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Karena suatu saat sangat mungkin kemudian kita terjerumus pada dosa, teman kita itulah yang mengingatkan. Imbas baik dari Anda berbuat baik kepada orang lain. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, orang akan begitu kepada Anda. Bukannya fulan itu dulu yang sering ngajakin kita kajian? Iya tuh, sekarang kayaknya sudah futur. Yuk. Kemudian yakni dirayu ulang. Apa mungkin syubhatnya? Apa alasannya? Tahu-tahunya Honda kerdas sepeda motor, wah ini aja. Nah, ada alasan. Tahu kita sekarang, tahu-tahunya tidak ada alat transportasi lagi sekarang. Kami ambilin ya, wah, Anda kasih solusi. Jangan ditinggalkan teman-teman seperti ini. Wah, biarlah dia enggan. Kadang-kadang sebabnya bisa macam-macam. Wallah a'lam bissawab. Kalau misalnya dia enggak ngaji lagi karena ada syubhat, nah itulah kemudian antum harus ilmui syubhat dia dan kemudian bantah. Tugas kita hanya menyampaikan. Bersyukur jika setelah kita menyampaikannya kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kembali ke kajiannya. Karena yakni inilah warisan para nabi, jamaah. Nabi Muhammad SAW dan semua nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham. Ilmu yang mereka wariskan dan itu akhirnya di majelis ta'lim. Maka ambil bagian yang banyak. Ini enggak berlaku hukum waris dalam hal ini gitu ya. Laki-laki dua kali lipat perempuan enggak. Yang rajin dia dapat banyak. Yang rajin dia akan dapat banyak. Allah bisa. Sudahlah kemudian dapat ilmu, dapat buku, dapat martabak. Mantap. Semoga Allah berkahi ya harta sebagian. Sebagian pian juga orang-orangnya ya. Semoga Allah berkahi harta pian semuanya. Amin ya Rabbal. Anda belanjakan di jalan yang tepat ya. Kan kalau misalnya gara-gara martabak Anda, ini duit Anda nih, martabak Anda terang bulan, kemudian dimakan oleh kaum muslimin, dengannya kemudian dia bisa menegakkan punggungnya, karena mungkin dia makan satu box, dia dapat separuh. Kuat tubuhnya. Akhirnya karena sebab itu dia bangun malam. Bukan sholat malam. BAB. Sorry. Dia bangun malam, sholat. Gara-gara makanan Anda. Cik. Apalagi kemudian jadi darah ya. Ya, kemudian jadi daging ya. Waduh. Kemudian yang makan itu jadi orang saleh. Duit Anda, Syekh. Masya Allah. Wallahualamissalam. Jadi simpel alasan kenapa kita menraktir teman ya. Mungkin dia jadi orang saleh, kita kecipratan. Mungkin kita sering menraktir. Tapi andanya juga jadi orang yang sama, jangan ngasih makan doang. Ngasih makan andanya enggak taat ya, percuma. Wallahualamissalam. Jadi seperti itu ya. Dapat banyak faedah ya. Ilmu dapat ya, buku dapat, makanan dapat, bini dapat. Sebagian ikhwah kan dapat bininya di sini. Alhamdulillah. Begitu dapat, kada turun pulang. Terbatok-batok yang di dalam, karena mbah dapat sudah. Karena tujuan ngajinya dapat pasangan. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Dan sesungguhnya hanyalah untuk setiap orang dia akan mendapatkan yang dia niatkan. Dia niatnya cari pasangan di sini, anda dapat. Ilmu mungkin enggak. Makanya mbah dapat, hilang orangnya. Kenapa? Karena sudah dapat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan ya. Ketika anda adalah ikhwan yang diharapkan oleh seorang akhwat di sebuah pengajian, mungkin niat awal akhwatnya itu dia ikut pengajian karena ingin mengincar anda, ketaatan anda, kesalahan anda. Ketika anda didapatkan oleh dia, anda ingatkan, kita tetap kajian. Atau sebaliknya, anda kesini karena anda tahu mungkin teman SMP anda dulu, teman SMA anda dulu, wah ini becadar kawan kutu ini, di mana dadang mengaji ya, sana ya, umpat. Anda ikut pengajian awal niatnya gak bagus, karena ingin mendapatkan dia. Begitu dapat, nah si akhwatnya harus mengingatkan, kita tetap kajian. Jangan sampai kemudian yakni kita mendapatkan kebahagiaan dengan menikah, tapi ilmu kemudian tidak dapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Berikutnya, belum ingin sambung, pendek kok ini, cukup. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalil ke-39. Masih bab ke-4, dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' wa sayaudu kama bada' ghariban fatuba lil ghuraba." Yang artinya adalah Islam awalnya asing dan kelak akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan ini keterangan beliau. Sedangkan makna al-ghuraba adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menerangkan tentang makna dari al-ghuraba, beliau bersabda, "Unasun salihuna fi unasi su'in kafir, man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum." Siapa itu al-ghuraba? Perhatikan keterangan Nabi Muhammad. Sabda diterangkan dengan sabda yang lain. Ada firman diterangkan dengan firman, ada firman diterangkan dengan sabda, ada sabda diterangkan dengan sabda yang lain. Ini salah satu contohnya. Siapa itu al-ghuraba? Orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Jadi yang menolak banyak, yang gak suka lebih banyak, yang membuli mereka banyak, tapi mereka tetap menjalankan ketaatan. Mereka tetap dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di komunitas yang buruk. Walaupun tentunya kalau kita berbicara yakni kota kebesaran ya, kampung lah. Ketika di kampung Anda keburukan begitu banyak, ya Anda harus hijrah dong. Anda harus keluar dari komunitas tersebut. Karena kebaikan yang sedikit sangat mungkin kalah dengan keburukan yang banyak. Apa kata Ustaz Farhan waktu itu di sini? Ustaz Farhan Abu Furaihan, iman itu jangan diuji, iman itu dijaga. Di antara bentuk menjaganya, ya kita pindah. Pindah komunitas, pindah alamat, pindah kampung, pindah apalagi itu misalnya ini, kelurahan misalnya. Pindah. Cari tempat yang baik. Cari tempat kos-kosan, kontrakan, mungkin dekat masjid. Nah, itu di antara cara supaya mendekatkan kita dengan ibadah ya. Semakin jauh Anda, semakin malas Anda. Yang sangat kita takutkan sudah dekat kemudian kita enggak ke masjid juga. Itu berarti hatinya yang jauh. Tapi itu cara. Cari yakni rumah atau kos-kosan yang dekat dengan musalla, dekat dengan masjid, karena akan mendukung Anda untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus hijrah, pindah dia. Kalau kemudian yakni pertimbangannya adalah sebuah kota, Maka ketika Anda pindah ke komunitas yang baik pun, tapi dibandingkan masyarakat satu kota, Anda tetap sedikit. Anda tetap unasun salihun. Anda tetap orang-orang yang baik, yang saleh, tetap menjalankan ketaatan walaupun mayoritasnya buruk. Inilah orang-orang al-ghuraba, asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengenai makna al-ghuraba dalam hadis yang lain, tadi riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, berikut ini riwayat Imam yakni sebutkan di sini dari Jabir bin Abdullah, derajatnya sahih li ghairihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Al-ghuraba yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, apakah yakni di zaman kita sekarang kerusakan persentasenya jauh lebih banyak? Ulun rasa belum. Masih separuh-separuh lah. Kenapa terasa seakan-akan lebih banyak? Karena di blow up. Kasusnya di satu kota tertentu, pembunuhan, oke, sedih kita mendengarnya. Kasusnya di kota tertentu, pencurian, oke. Banyak kemaksiatan. Tapi jika pakai persentase Indonesia, maka belumlah. Yang saleh masih banyak. Jangan sekali rahimakumullah. Siapa di antara pian yang pernah baca buku Jakarta Undercover? Ada yang pernah baca buku itu? Saya belum pernah. Tapi saya tahu istilahnya itu, kalau cerita itu sinopsisnya tahu lah. Itu buku tentang menguak begitu banyaknya kehidupan malam Jakarta yang menyeramkan. Kehidupan malam, kemaksiatan. Harusnya kalau level maksiatnya seperti itu, harusnya tenggelam tuh Jakarta. Ngeri maksiatnya. Kenapa belum? Yang soleh masih banyak. Yang taat masih terlalu banyak. Itu hanya segelintir. Kenapa menjadi seakan-akan besar? Karena di blow. Satu kejadian di kota tertentu, kemudian semua kita seluruh Indonesia nonton, lihat. Bukan berarti kemudian ulun meremehkan dosa, tidak. Ini supaya kita tetap bersemangat. Bahwasanya mudah-mudahan ini belum zamannya. Karena yang saleh, yang taat, beragama masih terlalu banyak. Apakah kemudian kita katakan yakni kiamat masih lama? Enggak tahu juga. Saya bukan ustaz akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Kita umat akhir zaman. Jamaah, kalau berbicara tentang perkara yang gaib, mesti harus dengan firman dan sabda. Enggak boleh pakai rasa, enggak boleh pakai perkiraan. Ulama terdahulu, banyak di antara mereka yang tergelincir. Banyak, ulun katakan banyak. Bukan satu dua orang, ini bukan yang pertama. Yang mungkin lagi viral atau booming sekarang bukan yang pertama. Para ulama, bahkan mereka ulama ahlus sunnah, di antara mereka ada yang tergelincir. Mengatakan bahwasanya kiamat tahun sekian, ada itu. Dari dulu sudah ada, bukan perkara yang baru. Karena sekarang di blow, dulu kalau gak baca kitab mereka, ya gak tahu. Sekarang muncul satu video cuma satu menit, woy, satu Nusantara nonton. Jadi zamannya memang sudah berbeda. Tapi apakah kemudian yani semuanya atau mayoritas rusak? Mudahan belum. Jamaah, ulun sering mengulang contoh ini dan sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya. Kenapa ulun pribadi merasa kita masih di zaman yang baik, orangnya masih banyak yang baik? Karena contoh mudah ya. Ketika yani ada penggalangan dana, dulu penggalangan dana untuk karpet, kita butuhnya 100 berapa juta waktu itu Pak Saiful? 100-an lebih lah waktu itu. Waktu itu belum tanya Pak Saiful, baru dapat sekian gitu. Pokoknya belum sampai separuh. Akhirnya kita broadcast. Karena sebelumnya kita hanya gerilya kepada sebagian jamaah. Tentunya kita broadcast, itu dapat uang sampai 100 itu cuma 2 hari. Cuma 2 hari postingan. Ketutup karpet ini. Yang saya pikirkan, karena yang ikut berdonasi itu bukan 1-2 orang kemudian ulun sebertahan, enggak, angkanya kecil-kecil. Kecil dalam artian ya sampai level gimana ya, 5.000 perak lah. Tapi mereka ingin ikut berpartisipasi. Ulun ketika menggalang dana buat Palestina juga, kan ketahuan, ditransfer dari mana ketahuan. Banyak transferannya barakallahu fikum semua dari ATM-ATM yang ada di kampus. Mahasiswa, mereka sisihkan uang belanja mereka dari orang tuanya. Bukan perkara yang memalukan, bahkan ini luar biasa. Memang yang Anda keluarkan mungkin 5.000 perak, 20.000, 50.000, tapi bermanfaat untuk kaum muslimin. Saya yang tahu, karena ulun di antara yang menyalakan notifikasi siapa yang ngirim. Di bank kan ada ya, ada yang notifikasi doang, ada yang ketahuan siapa yang ngirim. Jadi kalau misalnya ada yang ngirim kemudian enggak konfirmasi, ulun Pak tahu padahal karena namanya jelas, fulan bin fulan. Sekalipun tidak konfirmasi ataupun konfirmasi dengan nomor baru, Ustaz dari hamba Allah, saya tahu nama Anda sebenarnya. Dan waktu itu juga kita gunakan salah satunya rekening akhwat ya. Dan beliau juga yang menyampaikan, direkap sama beliau, ketahuan dari mana duitnya masuk, ATM-ATM yang ada di kampus. Orang baik masih banyak. Belum lagi kemudian riuhnya suara anak-anak kecil di masjid khususnya Ramadan. Mengganggu, no problem. Tinggal kemudian kita atur lebih baik lagi. Tapi itu bukti bahwasanya orang tuanya ngajak anaknya ke tempat ibadah. Ngajak anaknya ke masjid. Karena kita paling berapa sih? Ya, sepanjang-panjangnya umur kita ya seperti sabda Nabi Muhammad lah, 60-70 tahun saja. Pendek itu. Kalau dari sekarang kemudian kita larang anak-anak kecil ke masjid, siapa yang akan menghidupkan masjid ini berikutnya? Mereka yang harus melanjutkan. Maka bawa. Anda yang sudah punya anak, laki-laki atau perempuan, no problem, khususnya laki-laki, sudah di atas 5 tahun itu sudah bisa diatur. Ajak aja. Biar dia kenal dengan masjid. Saking seringnya muqaddimah dengan khutbatul hajah, kanzu mana kanzu, dia sampai ngapalin. Karena saling seringnya disampaikan. Satu surah yakni Ali Imran ayat 102, Nisa ayat 1, Al-Ahzab 70-71. Dia paling sama dia. Kalau di jalan jemput sekolah itu dia khutbatul hajah di sepeda motor itu. Innalhamdulillah namo. Kenapa? Karena sering mendengar. Kalau Anda sering ajak anak Anda ke masjid, banyak pengajian, sering dia dengar. Semain-mainnya mereka adalah sedikit masuk. Apalagi mereka masih kecil ya. Masih seperti kalau istilah kertas, masih bersih ya. Yang mereka dengarkan, wah masuk, masuk. Kalau tidak, nanti ketika di rumah mereka bertanya tentang perkara agama, Anda pusing sendiri. Lawang Andanya juga jarang ke masjid. Saatnya mereka bertanya, pengen tahu sesuatu, khusus tentang agama, Anda bingung. Kita takuni ustaz enak lah. Wah enggak, mereka pengen instan. Mereka ingin jawabannya hari itu. Atau kala itu, saat itu mereka bertanya. Maka jamaah, yakni tanda-tanda masih banyak. Contoh yang lain, ini mungkin saya tutup dengan ini, dengan contoh ini. Kajian masih lanjut. Contoh yang lain, dulu ada akhwat, waktu itu dia operasi apa gitu ya, mungkin setelah melahirkan mungkin ya, kemudian ada pendarahan. Dan butuh sekian kantong. Saya ingat waktu itu jumlahnya di atas 10 kantong. Dan jenis darahnya enggak umum. Kalau O kan umum, kayak ulun O standar ya. Waktu itu apa ya? AB kalau enggak salah darahnya. AB. Agak jarang lah. Kalau O sendirian, A sendirian, B sendirian, itu banyak. AB agak jarang. Tapi subhanallah, waktu itu kemudian, yakni saya berniat sama istri. Kalau enggak salah waktu itu darahnya, istri saya sama waktu itu. Ding, darah. Pian apa? Ulun kawa kaya. Ada yang ngeras tempat. Saya ada keperluan sebentar doang. Setelah setengah jam kami ke sana. Sekian 10 kalau enggak 12 14 kantong waktu itu butuhnya. Sampai ke sana setengah jam doang, sampai ke sana, "Pak, kami mau merespon broadcastan tadi, ada yang butuh darah." "Oh, sudah full, Pak," katanya. Belum setengah jam. Begitu banyak orang merespon untuk menyumbangkan darahnya ke PMI. Subhanallah, setengah jam doang. Dan waktu itu ya ulun sudah di sini sih. Sebentar lah, kepala satu itu sebentar. Artinya ya berarti kami merespon 15 menit setelah broadcast. Karena sampai sana cuma terlambat totalnya setengah jam. Itu saya kecepatan 300 km per jam. Weh, lo kata Rosi. Sudah penuh Pak Ayu, Masya Allah. Dan tidak sedikit memang, bukan tidak sedikit, saya ketika sampai sana ada ya, dua jamaah kita. Wah, dia udah salib duluan nih. Wah, sini juga katanya. Hei, dia udah keluar. Dia sudah menyumbangkan, ya ini darahnya juga. Luar biasa. Wallahu'alam bisa. Jadi, tanda-tanda itu masih terlalu banyak. Orang yang taat, orang yang baik masih terlalu banyak. Orang yang malu bermaksiat masih terlalu banyak. Kenapa kelihatan sekarang kok sepertinya banyak? Karena satu kasus, tapi di blow. Akhirnya kok kayaknya buruk banget? Enggak padahal. Bukan berarti kita meremehkan dosa, enggak. Makanya selalu kita bahas kan, setiap hari Jumat, mesti teman-teman Defcon membahas apa yang viral, tapi tentunya berkaitan dengan agama. Yuk kita bikin videonya, untuk mencerahkan. Jangan sampai kemudian syubhatnya berlalu lebih lama ya. Wallahualam bisa. Mungkin besok kita mau bikin video apa itu radikalisme ya dan lain sebagainya, atau yang tadi pendek yang kita bikin tadi supaya mencerahkan aja. Karena terkadang orang cuman belum tahu, maka kita kasih tahu. Oke, lanjut. Keterasingan Islam di tengah-tengah manusia justru menambah keimanan seorang mukmin, meninggikan keyakinannya dan melipat gandakan ganjarannya. Dirinya sendiri baik dan memperbaiki orang lain. Maka tetaplah menjadi baik sekalipun Anda dizalimi. Enggak berlaku itu yang namanya kaidah orang jahat berasal dari orang baik yang terzalimi. Anda baik-baik aja. Rasulullah orang baik-baik aja dia. Dizalimi bagaimanapun, Nabi Muhammad itu bukan dizalimi fisik doang. Tapi apa? Apa jiwanya? Dituduh macam-macam itu kan jiwa yang terguncang. Dituduh penyihir, dituduh orang gila, macam-macam tuduhannya. Itu menyakitkan. Fisik juga, yang kemudian jiwanya juga. Wallahualam bisa. Apa tuh biasanya ilmu yang dipelajari teman-teman? Psikologi. Iya. Psikologi nanti lulus jadi psikopat ya. Enggak, maksudnya ahli jiwa ya. Canda-canda. Teman-teman lanjut ya. Tapi Anda harus barengi dengan ya ini belajar ya. Sorry. Mudah-mudahan Anda yang belajar lanjut ya. Tapi barengnya dengan baca-baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab-kitab Ibnu Qayyim, itu rata-rata tentang jiwa itu. Jadi Anda belajar ilmu umum, tapi ya ini dibarengi dengan pengetahuan agama yang luar biasa ya. Buku-buku Imam Ibnu Qayyim rata-rata tentang tazkiyatun nufus sebenarnya. Terserah mau yang mana. Nah, dari Juz Salikin, Miftah Darus Sa'adah, ya apalagi itu banyak ya, ruh, terserah. Rata-rata kitab dia murid dari Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim itu tentang jiwa, dan bisa dibilang pakar lah ya, pakar ya, karena laki-laki ya, karena kalau perempuan bukar ya. Wallahualam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, keterasingan karena sudah mulai malam ya, nanti takutnya martabaknya makin dingin ya kan. Kita selesaikan segera ya. Atau kalau bisa enggak usah ada pertanyaan ya. Ini yang nanya ada hadiah. Ini enggak banyak ya, ini terbatas ya. Ada berapa nih? 2 dapat 6 juga. Ada 9 ya. 9 pertanyaan dapat hadiah insyaallah. Buku terjemahan Hisnul Muslim, dari sinilah kemudian disarikan jadi buku yang pian pegang itu. Itu kan buku zikir pagi dan petang dan zikir setelah salat fardu, semuanya ada di sini. Ini buku lebih sempurnanya ya. Ustaz, apakah ini dibagikan? Bisa ya, tergantung nota ya. Saya pesannya cuma sedikit nih, cuma 200-an. Kalau itu 2000 saya pesan. Semoga harta Anda diberkahi, amin. Karena duit Anda juga ini untuk kaum muslimin. Saya akan bagikan di semua tempat. Ulun punya pengajian rutin ya, nanti di Martapura, di Landasan Ulin, di Trikora, besok juga kita akan bawa ke Seruyan, insya Allah kita bagikan semua. Keterasingan ini tidaklah sendirian dalam keterasingannya, karena permisalannya dalam memperbaiki orang lain ialah seperti permisalan keterasingannya para nabi alaihissalam. Mereka sedikit, mereka dianggap aneh. Agama apa ini ketika Nabi Muhammad membawakan syariat Islam? Tuhan cuma satu. Tuhan banyak nih, kami menyembah patung, Tuhan cuma satu. Apaan nih, asingnya agama nih? Ya, itulah, ya ini keterasingannya seperti itu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, uridat alayyal umam, faraaitun nabiyya wa ma ruhaitu atau arrahitu atau arrahtu, dengan berbagai macam bentuk bacaan. Wan nabiyya wa ma rajul war rajulani wan nabiyya wa laisa ma ahad. Telah ditampakkan kepadaku, ini kasusnya ketika Nabi Muhammad Mi'raj ya. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu, umat bersama nabinya tentunya. Maka aku melihat ada seorang nabi bersama sekelompok orang, enggak sampai 10. Ar-ruhaitu itu jumlah 3 sampai 9. Enggak sampai 10. Itulah uniknya bahasa Arab, dia punya istilah untuk hitungan tertentu. Ar-ruhaitu, ar-rahitu atau ar-rohtu itu adalah hitungan 3 sampai 9. Mereka punya istilah unik, luar biasa. Telah tampak kepadaku umat-umat terdahulu, walaupun tentunya bahasa Jawa, bahasa Banjar, ya ini terkadang juga di bahasa Indonesia enggak ada. Ini luar biasa memang. Ini bahasa daerah itu mantap ya. Terjemahan untuk jatuh saja itu bahasa Banjar macam-macam. Jatuh ke belakang terjungkang. Jatuh ke depan terjerungkup. Jatuh kemudian sampai menjengkang ini tatilantang. Apalagi? Macam-macam ya. Ada kemudian hampir jatuh tadadar. Macam-macam. Itu bahasa Indonesia enggak ada itu. Bahasa Indonesia jatuh aja, tapi di bahasa Banjar wah macam-macam. Apalagi bahasa Jawa ya. Wah. Wallahu a'lam. Lanjutnya. Unik ya bahasa masing-masing. Telah ditampakkan kepadaku umat-umat terdahulu. Maka aku melihat ada seorang nabi bersama sekelompok orang, enggak sampai 10. Pengikutnya. Seorang nabi bersama seorang dan dua orang laki-laki saja. Dan seorang nabi dan tidak ada seorang pun bersamanya. Dikit. Karena kebenaran tidak diukur dari jumlah. Itu faedah pertama dari hadis ini. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Nabi pasti benar, tapi ada nabi enggak punya pengikut. Dua, ini dalil bahwasanya nabi sama seperti rasul menyampaikan risalah. Tiga, ini juga diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya jumlah penghuni surga lebih sedikit dibandingkan penghuni neraka. Karena yang menyambut dakwah nabinya lebih sedikit. Maka tetaplah jadi orang baik, walaupun kemudian di tengah masyarakat yang buruk. Tetaplah jalankan ketaatan, jangan terkontaminasi. Tetaplah jalankan ketaatan, perbaiki diri sendiri, perbaiki orang sekitar, dan perbaiki orang lain. Karena suatu saat ketika kita slip, tergelincir, maka mereka juga akan menolong kita. Terakhir, di dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas bahwa banyak atau sedikitnya pengikut bukanlah tolok ukur untuk mengetahui keadaan seorang dai, apakah ia berada di atas kebaikan atau di atas kebatilan. Itu bukan tolak ukur banyaknya itu. Kenapa? Yang namanya kebenaran adalah yang bersesuaian dengan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan cara memahami yang benar, paham salaful ummah, salafus salih, sahabat Nabi Muhammad SAW, radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan, mudah bermanfaat, salah dan khilaful ummah, mohon maaf. Mudah kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. 8 9. Pas ya. Di stop pertanyaannya, stop. Untuk 9 saja. Nanti ambil sama akhipan ya yang nanya ya. Ah, yang ada yang dari akhwat enggak? Ada ya. Wah, bahaya nih. Kalau pina nafsilon ipan benar ya. Pian kah ya. Ingatlah pian. Ingatlah pian ulunnya. Siapa ulun yang naksir pian waktu SD kelas 3 bahari? Yo. Celebek ya lo. Cinta lama belum kelar. Saya pernah dapat surat cinta kelas 3 SD. Cukup bunga saya dulu berarti ya. 3 SD. Maka ya Allah, mungkin saya zalim waktu itu ya. Habis dapat, saya baca di kelas, malunya perempuan itu ya. Kemana itu orang? Saya pengen minta maaf. Jangan ya, jangan buka. Ini lembaran yang sudah ditutup ya. Ding, begayaan nih. Begaya. Bini nonton soalnya. Allah nam bisa. Kelas 3 SD dapat surat cinta. Ulun ketujuan pian. Antara menggitir, takut, plus pengen muntah juga. Apa ini? Apa itu arti cinta? Cinta adalah persahabatan. Tertanda Syahrukh Khan ya. Piar dosti he. Nah, keluar lagu Indianya. Bisa mana jamaah nih mau. Oke, lanjut jamaah. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menjelaskan orang yang mengesakan Allah akan diwafatkan melalui angin yang dihembuskan dari negeri Yaman. Pertanyaannya, apakah ada keistimewaan negeri Yaman atas peristiwa itu di hari kiamat kelak? Jamaah, karena hadis itulah menunjukkan akan istimewanya negeri Yaman. Kenapa harus dari sana ditiupkannya? Dan tentang negeri Yaman jamaah, bukan cuma hadis itu saja yang kemudian membuat para ulama berpendapat ini keistimewaan negeri Yaman. Di hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW, al-imanu yamani, iman itu bercokol kokoh, kuat, menghujam ke bumi di negeri Yaman. Makanya Anda dapatkan, ada da'i kita misalnya ini, contoh pengarang buku ini nih, sudahlah Arab, tapi kemudian Arabnya keturunan Yaman. Aduh, takut orang semuanya. Kenapa? Mesti kokohnya minta ampun. Walaupun ulun juga dipanggil kokoh ya. Syukur istri gak dipanggil cici ya. Karena istri matanya gede ya. Coba sipit, oh, cici juga dipanggil. Berapa nih cici ya? Aduh, partai kah satuan gak? Al-imanu yamani, iman itu bercokol kuat menghujam di negeri Yaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, walaupun tidak kita pungkiri juga pasti ada penyimpangan pun dari negeri Yaman. Tapi inilah diantara faedahnya memang. Kenapa Nabi Muhammad sebutkan tentang dihembuskan dari negeri Yaman? Karena ada keutamaan negeri itu. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun hadis tentang hembusan angin ini dua sih sebenarnya, ada yang dari negeri Yaman, ada yang dari negeri Syam. Saya enggak siap untuk menggabungkan dua riwayatnya, belum siap sekarang. Ada dua riwayat memang, dari negeri Syam, dari negeri Yaman. Tapi kalau Syam itu di antara keutamanya disebutkan yakni Ardul Mahsyar, kesanalah kita nanti akan dikumpulkan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum Ustaz, fikum barakallahu. Bagaimana seorang muslim itu selalu istiqomah di atas jalan yang lurus pada zaman yang penuh fitnah ini? Jamaah, di antara makna keistiqomahan, belum sebutkan tiga ya. Istiqomah itu adalah mengesakan Allah. Istiqomah itu adalah tidak berbuat syirik. Istiqomah itu adalah menjalankan ketaatan agama. Dah simple. Anda kalau tahu, ingin tahu makna istiqomah, tiga itu. Berdasarkan penafsiran para sahabat dari firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah. Kata Ibnu Abbas, istiqamu ala syahadati alla ilaha illallah. Mereka istiqamah di atas persaksian la ilaha illallah. Istiqamah itu tauhid. Mengesakan Allah, itulah istiqamah. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, kata Abu Bakar As-Siddiq menafsirkan, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah itu tidak syirik. Kemudian perkataan seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, Imam Qatadah, kata beliau, istiqamu ala ta'atillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Jadi ketika Anda taat beragama, itulah praktik istiqomah Anda. Makanya orang ketika taat beragama, istilah multazim untuk orang yang taat beragama kata Syekh Shalih, kata Syekh Al-Utsaimin, enggak tepat. Istilah untuk orang yang taat beragama dengan istilah multazim, orang yang teguh pendirian, enggak cocok kata beliau. Harusnya mustaqim. Ini orang lurus. Ini orang istiqomah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tetaplah jalankan ketaatan, itulah bentuk keistiqomahan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita terhadap syubhat yang datang ke kita dan adakah doa khusus yang sahih dari Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari syubhat? Yang khusus ya. Yang khusus saya enggak tahu ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin pakai doa sapu jagat bisa ya. Karena itu meminta kebaikan dunia akhirat. Meminta kebaikan dunia akhirat. Di antaranya kebaikan tentunya ketika kita terhindar dari yakni pemikiran yang menyimpang. Nah, Anda kan nanya, Anda kan dapat, mungkin Anda lihat nanti daftar isinya, mungkin ada ya. Bersyukur ya Anda nanya ya. Karena kalau enggak salah di sini ada 200 berapa ya doanya tuh ya? Banyak banget. Ntar. Aduh. 132. Sorry, cukup banyak. 132. Yang 200-an mungkin itu al-adhkar milik Imam Nawawi ya. 132 doa ajaran Nabi Muhammad yang Anda harus pelajari. Enggak perlu bikin-bikin, cukupkan dengan ini, kita belum hafal ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mantan ikut tarekat. Siap. Kemudian kakak saya masih mengikuti tarekat tersebut. Oke. Beliau mengatakan ke saya bahwa manhaj ini hanya sebatas amal lahiriah, zahir saja, belum secara batin. Siap. Ya, seperti inilah syubhat mereka. Artinya level kita ketika beramal secara zahir seperti ini itu masih level rendah. Yang sudah tinggi itu enggak beramal. Yang sudah tinggi itu bersatu dengan Tuhan, enggak beramal. Nah, kita ini masih level bawah ya. Karena dia sudah level atas ya. Maka jawabannya sakarepmu ya. Nabi Muhammad aja masih sholat, ente siapa memang ya? Wallah a'lam bishawab. Simpel jawabannya. Nabi Muhammad masih sholat, bahkan masih yang sunnah beliau lakukan. Pian siapa gerang? Cucuk matanya. Tapi dia kakak Anda, jangan dicucuk ya. Jadi sadarkan dengan pertanyaan. Pian mun koler-koler aja kalau usah banyak pandir. Mun koler-koler aja. Salahkah? Waduh, pertanyaannya kan bagus. Salahkah? Maka betul nih, salahkah jika? Kayak lagu ya, salahkah jika? Salahkah jika ana dalam kurung akhwat? Wah, siap. Merasa jatuh hati pada sahabat Rasulullah yaitu Umar. Oh. Dan berharap mendapatkan pasangan seberani beliau dalam menegakkan Islam. Boleh. Boleh. Cuman tentunya yang levelnya seperti beliau enggak akan. Enggak akan ada. Karena mereka bukan mereka, Umar bin Khattab orang terbaik kedua setelah manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad Abu Bakar, berikutnya Umar bin Khattab. Yang sampai level berani untuk meninfakkan separuh hartanya. Kita bah pian. Jangankan separuh harta ya. Separuh napas. Wallahu a'lam bissawab. Boleh berharap laki-laki yang saleh, boleh berharap laki-laki pemberani, boleh. Karena itu sifat para nabi pemberani. Berharap laki-laki yang menegakkan agama, boleh. Silahkan. Pakai doa yang umum, boleh. Ingin pasangan yang seperti Umar bin Khattab, boleh, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi persis seperti beliau yang enggak akan. Karena sangat beda keutamaan individu seorang sahabat dibandingkan yang lain. Kata Nabi Muhammad saja, semua umat manusia imannya ditimbang, diadu dengan imannya Abu Bakar, enggak bisa dikalahkan Abu Bakar. Artinya luar biasa tebal ya. Tapi mengharap laki-laki yang saleh, yang baik, silahkan. Itulah harus, Anda harus mengharapkan laki-laki yang baik. Masya Allah ya, sudah diketik ya. Syukur diketik ya, tapi kecil. Ini luar biasa, ini printernya sebesar apa ini? Luar biasa ini. Luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ustaz, ana sekarang sedang gencar-gencarnya terkena fitnah syahwat. Gencar ya. Layaknya matahari yang terbit dari ufuk timur. Ada baskom lah. Mau ngeludah, bukan mau muntah. Luar biasa ya katakan. Pujangga juga antumnya. Layaknya matahari yang terbit dari ufuk timur, yang dimana tidak ada awan yang menghalangi sehingga cahayanya terang benderang. Sulit untuk menghindari. saya pengen jawab sakarepmu enggak enak ini. Aduh, luar biasa. Bagus, bagus, bagus. Daripada pertanyaan enggak jelas saya baca ini jelas bahkan puitis ya. Ahmad Dhani kalah nih. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah ana tidak sampai zina. Nauzubillah. Nauzubillah, jangan. Itu dosa yang sangat luar biasa. Zina, zalim sama orang, duharkan sama orang tua, aduh itu ngeri jamaah. Walaupun tentunya untuk zina saya enggak tahu riwayatnya, tapi yang jelas untuk zalim, untuk durhaka sama orang tua itu di antara dosa yang mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, al-baghyu wal 'uquq. Ada dua bab, ada dua pintu, dua dosa maksudnya. Yang balasannya akan Allah segerakan di dunia. Hukuman orang tersebut akan Allah segerakan di dunia. Al-baghyu. Baghyu itu kezaliman sama orang. Bisa sama istri, bisa sama suami, bisa sama orang tua, bisa sama, tapi kezaliman pokoknya sama orang. Anda pasti dibalas di dunia. Segera. Jangan zalim sama orang. Wal uquq, dan dosa durhaka kepada kedua orang tua itu mesti segera. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Hati-hati ya. Ini juga di antara yang harus dihindari. Apa yang harus Anda lakukan Ustaz sedangkan sekarang Anda belum mempunyai penghasilan tetap? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. tentunya banyak dosa yang dilakukan apalagi berkaitan dengan syahwat, ujung-ujungnya adalah eksekusi. Pasti yang akan dituju rayuannya oleh syaitan adalah zina. Maka untuk si penanya dan juga yang lainnya, ketika Anda sudah sampai level yakni diserang yani syubhat segencar cahaya matahari ini, seterang matahari ini sampai tidak ada penghalang ya, maka menikahlah. Walaupun mungkin harus minjam ya. Cari akhwat yang kemudian juga akhwatnya dan orang tuanya mudah memahami kita, kondisi kita. Dalam artian mungkin ekonomi. Ulun pernah sebutkan di sini kalau enggak salah hitungan paling minim ya. Misalnya maharnya misalnya cincin emas 5 gram cukup lah ya, enggak tipis-tipis amat, cukup 5 gram itu. Kalau 10 sudah cukup tebal, pilih 5 gram lah. 5 gram ke berapa? 2 juta setengah ya. Berapa sekarang 1 gram? 700-an ya. Tahu saya. 2-3 juta. Siap. Anda minjam ke teman A untuk mahar. Kemudian yakni pakaian Anda cukup yakni yang Anda miliki yang terbaik saja ya. Untuk istri mungkin yang terbaik juga yang dia miliki, yang enggak usah nyewa-nyewa ya, itu mahal ya, apalagi sampai pakai tiara, waduh enggak usah lah. Ya. Wallahu a'lam. Biasa aja. Kemudian nikahnya mungkin di masjid atau nikahnya di KUA saja ya. Murah insyaallah, masjid bisa nego ya, masjid apalagi mungkin Pak ketuanya kenapa kisah nikah gratis ya. Hehehe. Untuk walimahnya ya 2 juta setengah sampai 3 juta. Enggak sampai 10 Anda bisa nikah. Tapi tempat tinggal, itu cari yang lain lagi tuh. Cari kontrakan yang mungkin sebulan 500. Itu nanti semuanya akan membuat Anda giat bekerja, mengais. Kenapa? Anda harus menafkahi keluarga. Kalau dari pertama dari sekarang Anda enggak action, enggak beraksi, Anda akan gini-gini terus. Tapi kalau Anda menikah, Anda akan memiliki tanggung jawab, memaksa Anda, mengharuskan Anda untuk bekerja. Yang penting halal. Yang penting halal. Zatnya halal, cara mengaisnya halal. Banyak sedikit sudah Allah atur itu. Bismillah. Malah ini bisa, yakni yang namanya penghasilan enggak tetap itu yakni bisa dahsyat. Mungkin bisa sedikit, bisa sedang, bisa banyak. Lawang enggak tetap. Kalau karyawan kan tetap. Sebulan ya dapat UMR saja. Tapi kalau enggak tetap, wow. Enggak dapat enggak mungkin, mesti dapat. Lawang Anda mencarinya kok. Tapi bisa bahkan mungkin bisa banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ini insyaallah ada yakni akhwat-akhwat yang demikian, mereka tidak memberatkan untuk laki-lakinya karena kondisi, bahkan mungkin di saat yang sama akhwatnya pun yakni sedang diserang yakni rembulan yang sangat terang ya. Karena antum diserang matahari ya, dia diserang rembulan ya, sangat terang ya. Sampai cahaya bintang semuanya kalah ya. Masyaallah. Lo emang lo aja yang bisa puitis. maka yakni menikahlah. Itu yakni jawaban untuk yakni syubhat syahwat ya. Karena tujuannya pasti eksekusi. Apa itu? Yakni zina. Jangan. Wallahu a'lam bissawab. Yakni keburukannya terlalu mengerikan, apalagi sampai memiliki anak, apalagi anaknya sampai perempuan. Aduh, kasihan. Tidak sedikit kasus yang kemudian yakni para akhwat di Banjarmasin, di luar Banjarmasin, yakni terbukti tak tuanya mereka adalah hasil zina. Sangat disayangkan. Dosa orang tuanya tentunya. Tapi ini banyak terjadi. Anda hancurkan kebahagiaan anak Anda. Dia sudah membayangkan pernikahan yang wah tuh, disaksikan orang banyak, diumumkan. Tapi karena dia harus disebutkan binti emaknya, gimana bisa hadir yang banyak? Paling dia calon suami, kemudian yakni wali hakim, karena bapak biologis enggak bisa jadi wali untuk anak yakni zina. Dan kemudian dua saksi yang harus amanah menyimpan rahasia kemaksiatan emaknya. Menyimpan rahasia kemaksiatan yakni bapak biologisnya. Walaupun tentunya mereka sudah menikah. Adik Anda 2, 3, 4 mereka anak halal karena mereka dilahirkan mereka sudah nikah. Tapi Anda tidak. Hancur itu. Ini hancur kehidupan anak Anda nanti. Bukan sekarang Anda mendapatkan buruknya, nanti 20 tahun lagi. 20 tahun lagi anak Anda yang akan menerima akibatnya. Tidak. Menikahlah. Wallahu alam bissawab. Wallahu alam bissawab. Karena kenikmatannya sesaat. Nikmat pasti, tapi cuma sesaat. Ruginya puluhan tahun. Menyesalnya puluhan tahun. Bahkan ulun sering menyebutkan di antara dosa yang pasti akan sangat terngiang lagi dan lagi. Karena proses Anda mendatangi istri Anda yang halal, sudah halal, mesti mirip dengan ketika Anda berzina. Enggak mungkin. Mesti mirip. Mesti akan terulang kembali. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Tinggalkannya. Menikah. Tiga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi influencer? Influencer ya. Oke. Di sosmed yang berpaham Islam liberal dan menggiring opini publik bahwa berhijab yang benar itu cukup dengan menutup kepala dengan topi saja. Itu sudah benar, oke. Dengan penjelasannya yang sedemikian rupa tentang dalil-dalil sehingga miris melihat banyak yang awam yang termakan kata-katanya dan kemudian banyak yang meng-share. Terima kasih. Siap. Syubhat harus dilawan dengan ilmu. Batas minimal perempuan menggunakan khimar itu menutupi dadanya. Bukan topi. Penutup kepala sampai dada. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk semua kaum muslimat. Kata Allah, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan semua perempuan kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Jilbab itu pakaian kurung. Terjemahan jilbab itu pakaian kurung. Di kita, jilbab itu kerudung. Jilbab itu pakaian kurung. Yang menutupi seluruh tubuh. Dengan persyaratan tambahan yang lain untuk menghindari fitnah. Tidak tipis hingga menerawang, tidak ketat hingga kemudian membentuk lekukan tubuh, dan tidak yang lain. Ada pakemnya, ada 8. Kemudian di ayat yang lain, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Hendaklah kepada mereka, kaum wanita, mengulurkan khimar mereka. Khimar itu kain penutup kepala. Itulah jilbab dalam bahasa kita. Dari kepala mereka ila juyubihinna sampai ke jaib. Jaib itu adalah belahan pakaian. Yang namanya belahan pakaian identik dengan ketika membukanya kita bagian dada. Belahan pakaian. Itu namanya jaib. Walaupun dalam bahasa Arab artinya kantong. Tapi sebenarnya adalah bagian, dia adalah belahan pakaian. Artinya pakaian menutupi tubuh kanan kiri untuk kaum wanita di dadanya. Artinya terjemahannya ini minimal sekali menutupi dadanya. Bagian tubuh wanita yang paling menonjol di antara yang lain adalah dadanya. Yang dilihat oleh laki-laki. Maka itu batas minimal. Bukan pakai topi. Maka harus dibantah dengan ilmu. Harus dibantah dengan ilmu. Anda harus nuntut ilmu. Ingat, itu batas minimal. Sedangkan yang dia sampaikan, jauh. Nutup kepala doang, enggak. Rambut wanita itu, terkadang rambut wanita itu, yakni, bukan terkadang ya, banyak rambut wanita itu indah sekali. Memfitnah kita kaum laki-laki. Kenapa ada iklan shampoo? Kenapa ada iklan conditioner? Karena memang keindahan wanita salah satu adanya di rambutnya. Mahkota mereka. Yang jadi masalah terkadang memang produk-produk itu, Anda sering merhatikan enggak? Yani 9 dari 10 wanita menyetujui. Okay. Itu produk sampo. Nanti produk conditioner, 9 dari 10 wanita menyetujui. Anda pikirkan enggak? Yang satu orang ini siapa sebenarnya? Selalu tidak setuju dengan produk. Kada setuju harusnya. Hingga 9 yang setuju. Wallah alam bisawab. Ya, keindahan mereka diantaranya ada pada rambutnya. Ini nasihat juga untuk para wanita. Jangan kemudian Anda tidak perhatian dengan rambut Anda. Boleh sesekali kemudian kerimbat ya. Biar indah, biar mengembang, enggak lepek, becek, enggak ada ojek. Maksudnya biar indah ya. Mengembang, kering ya. Sesekali ada yang sebagian bertanya boleh enggak disemir? Boleh. Apalagi mungkin sebagian sudah beruban, enggak ada masalah. Tapi kalau untuk tampil cantik di depan suami, basicnya boleh karena ingin menyenangkan suami. Asal yakni bahannya Anda sudah pastikan ingredientnya halal ya. Dan luruskan niat betul-betul ingin menyenangkan suami. Bukan kemudian ingin mengikuti yakni artis-artis yang fasiqah karena mereka menyemir rambutnya, enggak. Dua, cocokkan juga dengan warna kulit. Biar matching ya. Pina hirang awak disemirnya warna biru haram. Suaminya langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, mungkar nangkir. Sifat mungkar dan nangkir aswadani azraqan. Warnanya hitam dan matanya biru. Jadi Anda mirip-mirip. Anak mati kesunun aja. Padahal bini pian lah. Saya cabut jokesnya, itu gaib yang gak boleh ya. Mohon maaf. Ustaz, anak jomblo. Waduh. ...2019. Jomblo ini istilahnya kapan sih bermula? Bingung juga saya. Kayaknya sejak lagunya Gigi ya. Sebelumnya saya gak tahu ada istilah jomblo. Sampai ada lagunya Gigi. Ya. Bahasa Jawanya untu. Ya. Itu mulut ya. Jomblo. Ustadz, ana jomblo. Dan ana merasa ingin menikah. Wah, bagus sih. Daripada jomblo tapi merasa nyaman dengan kesendirian. Bagus ini, bagus. Ya. Ana merasa ingin menikah. Jangan ngerasa. Buktikan, merasa doang. Insyaallah akhwatnya pun ada yang menunggu. Wah, nunggu doang, Anda gojek, nunggu diantar. Oke, secara fisik dan jiwa, Anda telah siap. Wah, jasmani rohani siap maksudnya ya. Namun secara materi, nah ini nih, lagi-lagi materi. Namun secara materi, ana merasa belum siap. Ana yakin rezeki akan tetap dan terus mengalir, namun ana tidak yakin dengan diri ana sendiri, apalagi diri ini selalu merasa pesimis dengan keadaan. Siap? Bagaimana nasihat Ustadz, apakah ana tetap lanjut dengan niat ana untuk menikah, ataukah bersabar dulu? Jamaah, antum dan yang tadi kurang lebih sama, apalagi level antum juga sama, takut akan terjerumus kepada perzinahan. Berikut nasihat ya untuk semua kita ya agar tambah yakin. Kata Nabi Muhammad SAW, di antara dalil Nabi Muhammad menerangkan Islam begitu detail sampai contoh pun dari seekor burung. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqu tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Aqamaqan. Saya lupa yang meriwayatkan tapi saya hafal bahasa Arabnya tadi. Matannya saya hafal. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian atau yani jika kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal. Apa itu sebenar-benarnya tawakal? Berusaha dulu. Kais rizki Allah dengan bekerja. Kais rizki Allah dengan menyambung tali silaturahim. Kais rizki Allah dengan bertakwa. Itulah usaha. Itulah tawakal yang sebenar-benarnya. Sisanya serahkan kepada Allah. Mungkin dapat banyak, mungkin dapat sedikit. Enggak dapat, enggak mungkin. Dan Anda enggak akan mati, istri Anda enggak akan mati. sampai rezekinya sempurna. Jadi jangan takut. Apalagi sudah sampai level di mana kita takut kepada perzinahan. Oke, mungkin sebagian di antara pian punya apa ya? Terjemahannya apa ya terjemahan Indonesianya? Pride itu apa ya? Kebanggaan. Mungkin antum punya kebanggaan tersendiri, artinya antum yakni pokoknya harus mapan dulu. Anti minjem mungkin ya. Tapi sekarang posisi antum itu berbahaya. Kalau antum tidak menikah dengan yakni luar biasa fitnah syahwat yang luar biasa seperti sekarang, semuanya terbuka, gampang. Di genggaman semuanya bisa maksiat. Subhanallah. Apakah kemudian itu antum ingin tukar hingga kemudian antum terjerumus kepada dosa? Enggak. Bismillah. Selama antum berusaha, pasti dapat. Tugas kita cuma dua tadi. Mencari zatnya yang halal dan cara mengaisnya juga halal. Banyak dan sedikit, ya Allah sudah tentukan itu. Sejak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi Muhammad, jika kalian bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal. Berusaha dulu dengan takwa, dengan silaturahim, dengan bekerja, nyari. Bukan malas-malasan. Lain ceritanya kalau Anda memang, misalnya nih, ada sebagian akhwat mengeluhkan suaminya sudah tidak bekerja lagi, dia harus kerja karena cacat. Nah, itu harus kerja perempuannya. Ini enggak, kita masih bisa berkarya. Enggak bisa punya karya pun, kita bisa kerja sama orang. Sungguh Allah akan berikan kepada kalian rizki, sama seperti Allah berikan rizki kepada seekor burung. Burung, kenapa Nabi Muhammad contohkan? Karena rizki burung itu sempit. Rizki burung itu sangat sempit. Dan yang dimaksudkan dengan toir atau burung di sini, burung yang kecil. Yang makannya, ya istilahnya apa ya? Ya serangga yang kecil-kecil, burung pipit lah. Makannya terbatas. Anda hidangkan pizza bingung dia. Apa ini? Karena dia biasa makan yakni semut, telur semut, gitu yang dia makan. Anda hidarkan rumah makan Padang. Anda hidarkan nasi Padang juga dia apa? Karena rezekinya sempit lah, perut dia juga sempit. Apalagi misalnya pamannya itu sudah nukar bawa bulik, nasinya banyak. Bingung juga kita. Rumah makan Padang tuh mun makan di situ nasinya sedikit, mun bawa bulik banyak. Jadi triknya Anda bilang, "Pak, saya bawa pulang. Isi, Pak, umpat makan di sinilah." Trik apa itu? Karena ketika Anda makan di situ, ada dia disediakan tambahan nasi, bayarnya lain tuh bayarnya. Ini ngomong apa sebenarnya? Jadi rizkinya sempit, makanannya sempit, minumannya sempit. Anda hadirkan macam-macam minuman, enggak ditotol sama dia. Dia air-air yang tersisa di genangan di bawah, air-air yang tersisa di genangan mungkin di atas rumah, di mizab, di pancuran air itu sempit rezekinya. Kata Muhammad, dia pergi di pagi hari perutnya lapar, pulang kenyang. Itulah rezekinya burung, padahal rezekinya sangat sempit dan kita rezeki kita sangat luas. Jadi ambil ibrah dari seekor burung ini jamaah. Dan siapapun di antara pian nih yang sudah menikah. Ketika menikah rezekinya beda. Ketika punya anak, rezekinya nambah. Pasti itu, karena mereka bawa rezeki masing-masing. Lewat Anda. Anaknya nambah, rezekinya nambah. Bininya. Wallahu a'lam. Jadi nikah ya. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun mungkin ini harus minjem dulu. Tapi Anda memiliki perkiraan, Anda bisa bayar. Ya. Daripada Anda terjerumus kepada kemaksiatan. Apalagi ada akhwat yang menunggu. Kalau sudah akhwat menunggu, itu insya Allah dia akan berbakti. Apalagi misalnya ada akhwat menawarkan diri, insya Allah dia berbakti. Berarti dia sudah pelajari Anda. Dia sudah pelajari Anda, dia sudah cari info sana-sini. Kayak Khadijah pelajari Nabi Muhammad. Khadijah sebelum menawarkan dirinya, walaupun gak langsung, langsung pun boleh, tapi enggak terlalu etis gitu ya. Khadijah radhiyallahu anha itu lewat temannya. Dengan kata-kata kiasan, tapi Nabi Muhammad faham. Nabi Muhammad faham kode. Oh ini perempuan naksir saya. Tapi sebelum itu Khadijah mempelajari Nabi Muhammad. Jadi kalau ada seorang akhwat, dia sudah luar biasa mengumpulkan keberaniannya, karena mereka basicnya pemalu. Untuk mengutarakan itu luar biasa berat. mereka mengutarakan sampai mungkin lewat perantara kah atau mungkin sebagiannya langsung, itu sudah cukup berat. Maka tolong jangan langsung ditolak. Pertimbangkan dulu. Dia berarti sudah cari info tentang Anda. Perempuan seperti ini, insya Allah dia akan mengabdi pada Anda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau Anda yang gerasa-gerusu, cari, dapat, wah itu dia merasa, pian bahari menyasahulun. Akhirnya, ya ini pride kita agak turun ya, karena kita yang ngejer ya. Jangan, kita dikejar aja. Wallahu a'lam bishawab. Yang gak gitu-gitu amat ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian juga, ini pentingnya. Mengharapkan pasangan sangat ganteng, mengharapkan pasangan sangat cantik, boleh ya. Cuman ya harus tahu kadar masing-masing juga ya. Karena kadang-kadang kita ketinggian. Jadi harus turunkan levelnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini yang terakhir. Ustaz, ada pertanyaan titipan dari teman Anda yang sedang dalam LP, Masya Allah, Lembaga Pemasyarakatan, bukan Linking Park ya. Paham aja antum nih. Udah mati, bunuh diri orang. Mohon izin jika boleh untuk mereka, mohon izin jika boleh untuk merekam jawaban pertanyaan saat ini karena nanti ulun sampaikan ke beliau. Siap, gak usah direkam, rekamannya ada kok. Anda bisa nonton YouTube-nya di menit ini, di menit berapa nih? Menit 1.40-an ya. Bagaimana hukum menerima hadiah atau pemberian dari hasil yang haram karena dalam keadaan terpaksa dalam penjara? Boleh. Ya. Karena proses Anda mendapatkan dengan proses dia mendapatkan berbeda. Anda mendapatkan karena hadiah, dia mendapatkan dengan cara yang haram. Apalagi dalam kondisi terpaksa. Tapi jika Anda tidak dalam kondisi terpaksa, menolaknya lebih utama. Karena Anda tahu asal-usul dari mana uang ini. Tapi kalau Anda tidak tahu, seperti Anda pedagang, Anda mendapatkan duit Anda dengan dagang. Padahal yang beli bisa pencuri dia. Duitnya bisa hasil korupsi dia. Macam-macam kan pembeli. Tapi kan Anda gak tahu asal-usulnya. Gak mungkin juga kita tanya satu-satu kan. Kita jualan printer nih. Kayak tadi printer. Koh. Kayak kokoh. Berapa printernya koh? Uang pian ini dari penghasilan yang mana? Wah. Gak jadi beli dia. Dasar Cina laknat. Ya nah. Ya. Tadi manggil kokoh. Tersinggung orang jadi. Sorry bahasa saya. Hanya berpikir seperti pikiran mereka ya. Kebanyakan nonton ya. Apa tuh kartun yang detektif yang kecil tuh? Conan ya. Harus berpikir seperti kriminal. Wallah yang bisa. Jadi kalau kita gak tahu cara mendapatkan berubah hukum. Oh, kita jualan kok. Cara mereka mendapatkan haram loh. Mereka nyuri kok. Tapi cara kita mendapatkan kita dagang. Ini kasusnya tahu harusnya ditolak. Kedua, terpaksa mungkin Anda sangat membutuhkan itu. Maka wallahu alam bisawab boleh karena Anda dalam kondisi terpaksa. Bukan terpaksa karena Anda dipaksa untuk menerima, enggak, kondisi Anda terpaksa. Wallahu alam bisawab. Tapi tentunya ini sangat umum ya karena Anda tidak sebutkan pertanyaan spesifik, maka ya ini saya juga jawabnya umum ya. Jangan sampai kemudian pertanyaan umum atau yang Anda menginginkan jawaban yang khusus, maka Anda yang salah. Anda pancing saya umum, saya jawab umum. Coba Anda detailkan, ya saya akan detailkan juga. Apakah halal haramnya makanan yang masuk ke tubuh berpengaruh pada sah tidaknya sholat? Berpengaruh kepada diterima dan tidaknya doa. Jika sholat Anda rukunnya sempurna, kewajibannya sempurna, plus Anda sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya, hukum asalnya sah sholat Anda. Berkaitan dengan asupan makanan Anda yang haram, berimbas buruk pada doa-doa Anda. Apakah tidak diterima sama sekali? Enggak. Ini siapapun di antara kita nih misalnya, atau teman-teman di luar sana ya, misalnya masih belum bisa keluar dari harta haram. Masih. Apakah kita berhenti berdoa? Enggak. Nabi Muhammad SAW ketika bersabda, fa'anna yustajabulah, bagaimana doanya bisa diterima? Itu untuk orang yang apa Nabi Muhammad sebutkan, ada seorang laki-laki safar kemudian rambut dan pakaiannya berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, empat sebab, salah satunya saja cukup untuk membuat doa dia diterima. Satu, dia musafir. Doa mustajab, musafir itu. Dua, dia sampai tidak memperhatikan kondisi dia. Karena berapa? Karena berarti apa? Dia khusyuk berdoa, serius ke doa, sampai dia ada kondisinya. Tiga, dia mengangkat tangan ke langit. Sabda Nabi Muhammad, Allah malu kalau tidak menjawab doa orang yang ketika berdoa mengangkat tangan. Allah malu kalau enggak jawab. Yang terakhir, dia bertawassul. Wahai Tuhanku, satu di antara empat ini saja cukup membuat doa dia mustajab. Tapi tak tahunya, wa ma'kalu haramun, wa mashrabu haramun, wa ghudhiya bil harami, fa anna yustajabul. Tapi makanannya haram, minumannya haram, gizi yang masuk ke dalam tubuh dia haram. Bagaimana doanya bisa diterima? Ini bukan berarti mustahil, tidak. Kata Syekh Utsaimin, ini bukan berarti kemudian mustahil dia diterima, enggak. Tetap harus doa. Karena terkadang seorang, yakni sudah taubat dia. Cuman memang ada yang harus dia bayar, masih bergumul dengan dia. Enggak bisa keluar dia. Cuman dia sudah, tekad kuat melunasi. Cuman gak ada aset yang bisa dijual untuk melunasi. Pelan-pelan dilunasi semua. Masih bertransaksi jadinya dengan yang haram. Apakah berhenti berdoa? Enggak, tetap doa. Bukan mustahil, kata Syekh Utsaimin. Itu bukan, maknanya bukan mustahil terima. Tapi tetap berdoa. Cuman jauh. Itulah makna, makanan dan minuman yang haram. Bahwasanya doa anda, kita takutkan, jauh untuk diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mustahil, tetaplah berdoa. Tapi kemudian dalam prakteknya, anda harus keluar ya. Dan keluar itu sudah solusi. Bukan nunggu kerjaan yang baru. Nunggu dapat kerjaan yang baru, yang halal, yang jelas. Keluar itu solusi dulu, karena mungkin habis keluar anda mati. Kalau anda masih di dalam, anda masih bergumul dengan yang haram. Keluar dulu, keluar itulah solusinya. Wallahu alam bissawab. Tolong doakan teman anak itu agar Allah lapangkan hatinya Ustaz, serta didoakan teman-teman ulun yang belum menikah. Mau? Dua nih doanya nih. Tolong doakan teman anak itu agar Allah lapangkan hatinya Ustaz. Amin, insyaallah ya. Mudahan ini lembaga permasyarakatan membuat dia bertobat ya, yang berhenti dari kemaksiatannya, karena di dalam orang kalau enggak lurus niatnya, anda malah bisa nuntut ilmu lebih tinggi di dalam sana ya, karena lebih banyak penjahat yang di atas anda ya, anda bisa berguru ya. Kepo waktu itu pian mencuntan. Itu di dalam. Jadi harus tekad yang kuat untuk kemudian bisa keluar. Serta doakan teman-teman ulun yang belum menikah. Agar disegerakan Ustaz. Amin. Anda sendiri sudah belum? Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang belum menikah disegerakan ya. Amin ya rabbal alamin. Ini masalah rezeki sudah tentukan. Bismillah. Hindari kemaksiatan yakni dengan menikah. Karena itulah syubhat yang paling kuat sekarang yang menerpa kita, khususnya kaum laki-laki, bahkan juga perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.